Mitra bisnis, dunia usaha cemaskan nilai tukar rupiah yang terus melemah. Beberapa sektor industri, terutama yang berbahan baku impor, mulai tertekan sehingga siap menaikkan harga jual produk. Ketua Umum Apindo Sofyan Wanandi mengatakan, pelemahan rupiah mencerminkan kegagalan pemerintah dalam menjalankan paket kebijakan stabilisasi perekonomian nasional. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia, Adi Lukman. Pak Adi, apa komentar Anda melihat kondisi ini? Kalau kita lihat perkembangan kurs rupiah sekarang, tadinya kami prediksi antara 11 sampai 11.500 itu sudah berhenti sampai sana. Tapi kelihatannya sekarang sudah menembus 12.000, ini tentunya akan sangat mudah naik lagi. Apalagi kalau kita dengar bahwa tapering di Amerika ini akan dijalankan, akan menambah penarikan mata uang asing ke sana, nah tentunya ini akan menjadi rawan bagi rupiah. Nah, oleh sebab itu industri sekarang sedang menghitung, cuma memang pedoman kita agak sulit. Kita mau menghitung di harga berapa. Kalau industri makanan minuman, ini memang ketergantungan impornya sangat besar sekali. Banyak bahan baku kita import, mulai dari terigu, gula, flavor, jus buah, dan lain sebagainya. Ini masih ketergantungan import sangat tinggi sekali. Memang ada selisih baiknya bahwa import-import produk pangan jadi kemungkinan akan sedikit menurun dengan peningkatan rupiah ini. Tapi kebutuhan bahan baku kita untuk import masih jauh lebih besar daripada import produk makanan jadi itu sendiri. Nah, oleh sebab itu kami sekarang sedang berusaha bagaimana untuk mengatasi ini. Kalau ini rupiah terus bertahan di atas 12.000, tentunya tahun depan kami harus menyesuaikan harga. Apalagi tahun depannya ada penyesuaian UMR, kemudian ada biaya-biaya lain yang meningkat, nah tentunya kami prediksi mungkin akan terjadi peningkatan sekitar 10-15% ini harga produk pangan jadi. Karena memang ada tahun ini kami sedikit menahan tidak naik harga pada saat BBM ya, karena kita komitmen ke pemerintah untuk menjaga stabilitas harga. Dan kalau kita bandingkan tahun 2013 awal sampai sekarang, ini tentunya depresiasi rupiah sudah mencapai 20%. Ini kan sangat berat sekali. Katakan kalau bahan baku kita import itu untuk makanan minuman rata-rata sekitar 50%. Nah, tentunya kan pengaruhnya sudah minimal dari rupiah. Kurs rupiah aja sudah sekitar 10%-an ya, terhadap harga barang jadi kita. Nah, oleh sebab itu sangat wajar sekali bagi industri untuk melihat tahun depan ini harus ada kenaikan harga. Kalau kita lihat pelajaran, karena industri juga harus tumbuh, harus berkembang, dan kalau kita harus melaksanakan operasi perusahaan tanpa ada profit, tentunya ini akan bahaya bagi industri itu sendiri dalam jangka panjang. Yang menjadi kendala tentunya adalah daya beli masyarakat. Apakah ini akan bisa menerima atau tidak? Penyesuaiannya butuh waktu tentunya. Nah, kalau dan dikaitkan dengan kebutuhan masyarakat untuk tahun pemilu, tahun depan, tahun politik. Kalau kita lihat pengalaman-pengalaman yang lalu, pada saat-saat tahun pemilu, kelihatannya bertumbuh baik gitu ya. Dan apalagi kalau kita lihat industri tarik hotel, restoran, makanan minuman, tekstil, kelihatannya pada saat-saat tahun pemilu itu akan terdorong juga untuk lebih cepat pertumbuhannya. Nah, ini mudah-mudahan akan terjadi juga tahun 2014, karena memang kebutuhan dari partai-partai politik untuk melakukan aktivitasnya itu tentunya pasti butuh makan, butuh hotel, restoran, dan lain sebagainya. Nah, ini mudah-mudahan bisa mengimbangi kenaikan harga yang akan kami lakukan tahun depan, sehingga pertumbuhan tetap bisa dijaga positif untuk industri makanan minuman. Karena memang dalam akhir tahun-tahun akhir ini selalu makanan minuman selalu tumbuh positif. Nah, ini yang kita masih optimis di sana. Tapi tetap kami mengharapkan pemerintah harus mengendalikan ini. Paling tidak stabil, jangan gejolak naik terus kemudian turun lagi, naik turun lagi. Industri akan mengalami kesulitan untuk melakukan kalkulasi harga. Ini yang paling penting. Ada saran Pak, hal-hal real yang perlu dilakukan pemerintah? Tentunya yang perlu dilakukan adalah karena kalau ini menyangkut defisit yang menyebabkan rupiah lemah, tentunya pengurangan defisit ini harus segera dilakukan ya. Import-import yang tidak perlu, yang itu mungkin perlu harus dikurangi ya. Tapi kalau import itu bahan baku industri dalam negeri yang menghasilkan nilai tambah dalam negeri, kalau bisa dipermudah, selama kita tidak mempunyai bahan baku tersebut di dalam negeri. Ini yang paling penting. Paling tidak ini akan ikut membantu untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri, dan juga yang kedua adalah kita harus mendorong ekspor. Mungkin bisa dilakukan seperti dulu yang ada terbaru, ada kredit ekspor, ada insentif ekspor, dan lain sebagainya. Ini mudah-mudahan akan membantu. Apalagi sekarang rupiah ini melemah terus, kesempatan ekspor untuk mengurangi defisit ini akan semakin membantu bagi pemerintah untuk mengurangi defisit dan memperkuat rupiah. Nah, kalau itu bisa dilakukan, tentunya ini akan sedikit mengurangi beban pemerintah. Dan yang ketiga adalah kita harus mempertimbangkan biaya masuk yang ditingkatkan untuk produk yang memang tidak esensial butuhkan oleh masyarakat Indonesia. Terakhir tentunya koordinasi antar lembaga pemerintah dan kementerian ini harus diperkuat dalam rangka Indonesia Incorporated ini harus sama-sama mempunyai satu visi, satu suara. Jangan sampai satu kementerian dan kementerian lain saling tidak sinkron sehingga ini akan menghambat industri dan menghambat ekspor juga. Saya kira itu. Demikian Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia, Adi Lukman. Saya Wendy Lim.